malam Jumaat, putus cinta alhamdulillah. Sebab lain gestenya, tapi rudet asa bejat sirah. Mantan kabogoh teh dengdek, ucap lampah rada sengklek. Lamun salah dicarek ngawek-wek, goreng patut wek berwek. Adat gak kurung kuiga, teras Allah batan baja. Ripuh gasik sana langsa, hampura beb sayonara. Kaduhung teasak nempo, kaduhung teasak enjo. Asa jadi boloho, bobogohan jeng nugelo. Kabogoh teh dengdek, ucap lampah rada sengklek. Lamun salah dicarek ngawek-wek, goreng